Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang al-mushtaqqat, pembahasan tentang al-mushtaqqat, yakni bentuk-bentuk kata yang dibentuk, diubah dari fi'il atau dari masdar, yang sudah dibahas pada al-mushtaqqat, yakni pada bentuk yang pertama, ismul fa'ili, ism fa'il. Kemudian sesudah itu mushtaqqat yang berikutnya, mushtaqqah yang berikutnya, yang kedua, siyaghul mubalaghati, yakni sighah mubalaghah, jadi bentuk yang menunjukkan mubalaghah, untuk melebihkan. Jadi siyaghu, siyaghun, itu bentuk jamak dari sighatun, jamaknya siyaghun. Siyaghun ya, sighah-sighah, bentuk-bentuk ya. Siyaghul mubalaghati, sighah-sighah mubalaghah. Ini mushtaqqat yang kedua yang disebutkan dalam kitab ini. Apa yang dimaksud dengan sighah mubalaghah? Wahiyya asma'un tushtaqqu minal af'ali, yakni isim-isim yang dibentuk dari fi'il-fi'ilnya. Isim-isim yang dibentuk, diubah dari fi'il-fi'ilnya. Lidjalalati ala makna ismil fa'ili, untuk menunjukkan makna isim fa'il, menunjukkan makna isim fa'il. Jadi maknanya sebagaimana pada isim fa'il, hanya saja di sini ada sedikit perbedaan, yakni ma'a ta'kidil makna wa taqwiyatihi wal mubalaghati fihi, ya, menunjukkan makna isim fa'il bersama atau dengan menguatkan makna isim fa'il tersebut, ya, menegaskannya dan mubalaghah padanya, melebihkan. Okay. Jadi isim yang dibentuk dari fi'il-fi'ilnya untuk menunjukkan pada makna isim fa'il dengan menegaskan, dengan menguatkan dan melebihkan makna-makna tersebut. Wa min thamma summiyat siyaghal mubalaghati, dan dari sana, dari makna ini, dia menunjukkan makna isim fa'il dengan menguatkan dan melebihkan makna tersebut, maka bentuk yang semacam ini, isim yang semacam ini disebut dengan sighah mubalaghah atau siyagh mubalaghah. Jadi untuk melebihkan, untuk menyangatkan, untuk menguatkan dari makna isim fa'ilnya. Wahiya la tushtaqqu illa min fi'li tsulatsiyyi, dan siyagh mubalaghah ini tidaklah dibentuk kecuali dari fi'il tsulatsi. Jadi hanya dibentuk dari yang tsulatsi, yang tiga huruf saja, yakni tsulatsi mujarrad. Adapun yang selain dari itu tidak dibentuk menjadi siyagh mubalaghah ini. Walaha awzanun, dan siyagh mubalaghah ini mempunyai beberapa wazan. Ashuruha khamsatun. Yang paling dikenal itu ada 5 wazan. Berarti masih ada yang lainnya. Ada beberapa, tetapi dari beberapa wazan pada qiyas mubalaghah ini, yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan ada 5 wazan. Awalan yang pertama, fa'alun. Ya, fa'alun. Contohnya, alamun. Dari alima. Ya. Sebagai contoh, dari fi'il alima, mengetahui, mengilmui. Ya. Ketika dibentuk menjadi isim fa'il pada pembahasan sebelumnya, isim fa'ilnya menjadi apa? Alimun. Yang mengetahui, yang berilmu, alimun. Ya. Kemudian dia dibentuk menjadi sighah mubalaghah mengikuti wazan alamun, menjadi mengikuti wazan fa'alun, maka dia menjadi alamun. Nah, ketika dibentuk menjadi alamun mengikuti wazan fa'alun, maka maknanya untuk menguatkan atau melebihkan, sehingga maknanya apa? Orang yang sangat berilmu, orang yang sangat mengetahui, ya, benar-benar mengetahui, ya, atau yang semakna dengan itu. Jadi untuk menguatkan, untuk menegaskan, atau menyengatkan, atau melebihkan, ya, mubalaghah, ya, ini. Kalau alimun, ya sekedar mengetahui, orang yang mengetahui. Ya, tetapi kalau alamun, orang yang sangat mengetahui, orang yang benar-benar mengetahui, atau yang semakna dengan itu. Ini ya. Jadi perbedaan antara sighah mubalaghah dengan isim fa'il. Saffahun, yang banyak memberi. Ya, banyak memberi. Ya, tidak hanya sekedar memberi, tapi banyak memberi. Ya, kan makna mubalaghah, melebihkan. Ya. Lammahun, yang sangat putih. Akhalun, yang banyak makan. Tukang makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Nah, itu akhalun. Ya. Kalau isim fa'ilnya dari akala, akilun, orang yang makan. Tapi kalau akalun, banyak makan. Sa'alun, banyak bertanya. Ya. Kalau sa'ilun, orang yang bertanya. Ya mungkin dia membutuhkan suatu penjelasan atau suatu permasalahan, bertanya kali dua kali, mencukupi. Itu sa'ilun, orang yang bertanya. Tapi kalau kemudian banyak bertanya, ya, segala sesuatu ditanyakan, ya, misalkan ya. Nah, itu disebut dengan sa'alun, orang yang banyak bertanya. Atau berlebih-lebihan dalam bertanya. Atau yang semakna dengan itu. Qarra'un, orang yang banyak membaca, benar-benar membaca. Ya. Wasafun, yang melukiskan dengan kata-kata, mengungkapkan dengan kata-kata, menggambarkan dengan kata-kata, ya, wasfun, banyak atau benar-benar atau yang semisalnya. Nawamun, orang yang banyak tidur. Ya, kalau naimun, orang yang tidur. Tapi kalau nawamun, ya, fa'alun, ini mubalaghahnya, jadi banyak tidur, benar-benar tidur atau yang semisalnya itu. Ya, masya'un, orang yang banyak berjalan. Ya, orang yang banyak berjalan. Ini makna mubalaghah. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi untuk menunjukkan mubalaghah dengan kata-kata banyak atau benar-benar atau sangat atau yang semisalnya, ya tinggal disesuaikan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab dengan bentuk atau wazan-wazan ini nanti, itu sudah menunjukkan mubalaghah atau ta'kid, takwiyah dari makna isim fa'ilnya. Ini wazan yang pertama. Sanian, wazan yang kedua, mif'alun. Contohnya, miqdamun, sangat pemberani. Ya, sangat pemberani. Mikalun, ini sama dengan akalun tadi ya, banyak makan atau tukang makan. Mismahun, sangat dermawan. Ya, mismahun, ini sangat dermawan. Ini wazan yang kedua, mif'alun. Salisan yang ketiga, wazannya fa'ulun. Contoh, syakurun, banyak bersyukur, sangat bersyukur. Akulun, banyak makan atau sangat sering makan. Ya. Saburun, amat sabar, sangat sabar. Dorubun, banyak memukul atau tukang pukul, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Ini dorub. Ya. Mubalaghahnya, ya. Wasulun, banyak memberi. Ini wazan yang ketiga, fa'ulun. Ya. Rabi'an yang keempat, fa'ilun. Contohnya alimun. Ini alimun, banyak mengetahui, sangat mengetahui, benar-benar mengetahui. Ini ya, bedakan antara alimun dengan alimun. Ya, panjang pendeknya ya, dalam pengucapan berbeda. Kalau isim fa'ilnya alimun, orang yang mengetahui, ya tahu. Ya biasa tahu, mengetahui sesuatu. Ya, tapi kalau dibentuk sirah mubalaghah ya, menjadi alimun, maknanya benar-benar mengetahui atau sangat mengetahui, sungguh-sungguh mengetahui. Ya, jadi apa ilmunya lebih dalam lagi. Alamun. Ya, sama ya. Yang alamun tadi juga sama. Jadi ada beberapa wazan ya. Ini. Contoh yang berikutnya, nasirun, yang banyak menolong. Ya, sering menolong. Qadirun, yang maha kuasa, benar-benar berkuasa, mampu untuk melakukan ini dan itu, melakukan apa yang diinginkan. Qadirun. Sami'un, benar-benar mendengar, sangat mendengar, atau yang semisalnya. Dan ini kalau dikaitkan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala atau nama-nama Allah Ta'ala ya, sebagian dari Al-Asma'ul Husna ya, kalau diperhatikan ya, itu lafadznya mengikuti bentuk ini, siwah mubalaghah ini ya. Al-Alim, As-Sami', Al-Qadir ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan seterusnya. Itu kalau itu dikaitkan dengan Allah Ta'ala, menjadi sifat ataupun nama bagi Allah Ta'ala. Adapun secara asal, secara umum tadi menunjukkan makna mubalaghah, benar-benar mendengar atau sangat mendengar. Sami'un ya. Ini wazan yang berikutnya, khamisan yang kelima, fa'ilun ya, fa'ilun. Contoh, hazirun, benar-benar waspada, sangat waspada. Fatinun, sangat cerdas, pandai. Labiqun, sangat mahir, cakap, atau juga bisa bermana sangat halus, sangat amat lunak ya, sesuai dengan siaknya ada dua makna. Kemudian fatihun, sangat jenaka, sangat gembira, atau juga bisa bermakna amat menakjubkan, sangat menakjubkan. Jadi ini lima wazan pada siyah mubalaghah ya, yang banyak digunakan, yang dikenal. Ini fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, dan fa'ilun. Nah, di samping lima wazan ini ada juga wazan-wazan yang lainnya. Wa hunaka awzanun ukhra wuridat lil mubalaghati lakinnaha qalilatun. Di sana ada wazan-wazan yang lain yang disebutkan untuk mubalaghah, akan tetapi itu sedikit, itu penggunaannya atau jumlahnya sedikit, ya, jadi tidak sering digunakan. Wa yara as-sarfiyuna al-qudama'u, dan para ahli sharf terdahulu berpendapat annaha sama'iyyatun la yuqasu 'alaiha, bahwasanya dia wazan-wazan untuk mubalaghah yang sedikit ini itu adalah sama'i, tidak dikiaskan padanya. Jadi didapatkan dengan mendengar dari orang Arab, didapatkan wazan mubalaghah dengan wazan seperti itu dan tidak dikiaskan pada yang lain. Kalau yang lima wazan tadi itu bisa dikiaskan pada yang lain, ya, tidak terbatas pada contoh yang ada tadi, tapi bisa dikiaskan pada yang lain yang tentunya bisa diterapkan, ya, baik dari bentuk maupun dari nanti penggunaannya, ya, ini misalkan tadi ya untuk wazan yang pertama fa'alun, itu juga dalam beberapa asma Allah Ta'ala ada yang mengikuti wazan ini, ya, misalkan apa ar-razzaqu, ya, razzaqun menjadi ar-razzaqu, yang maha memberi rezeki, ini mengikuti wazan ini fa'alun, ya. Kemudian apa al-fattahu, yang membuka, yang maha membuka, di antara asma Allah Ta'ala, dan masih banyak yang lain ini. Jadi untuk yang lima wazan tadi itu bisa dikiaskan pada yang lain. Adapun wazan-wazan yang lain yang tadi sedikit itu menurut ahli sharaf terdahulu itu sama'i, tidak dikiaskan pada yang lain. Karena tadi jumlahnya hanya sedikit, penggunaannya hanya sedikit, jarang digunakan. Ghaira annana nara annal hajatal lughawiyyata taqdhi al-qiyas 'alayha. Hanya saja kita berpendapat, ini yang zaman atau masa kini, bukan terdahulu, yang masa kini, para ulama berpendapat bahwasanya karena kebutuhan bahasa itu mengharuskan qiyas padanya, mengharuskan atau membutuhkan afwan taqdhi al-qiyas 'alayha, jadi membutuhkan, memerlukan qiyas pada wazan-wazan yang sedikit ini tadi. Kama naf'alu fil asril hadithi, bagaimana yang kita perbuat pada masa sekarang ini. Wa hadhihi al-awzanu hiya, wazan-wazan ini, wazan-wazan yang sedikit ini tadi untuk mubalaghah, yakni awalan yang pertama fa'ulun, ya, fa'ulun mislu faruqun, faruqun, yang membedakan, yang memisahkan, ya, makna secara bahasa, ya, yang membedakan, yang memisahkan, ya, ataupun adapun makna secara istilah atau terkait dengan ini gelar dari khalifah yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu an al Faruq, ya, Umar al Faruq, ya, di sini al Faruq bermakna yang membedakan, yang memisahkan antara al-haq dan al-batil. Jadi ini sighah mubalaghah, ya, termasuk sighah mubalaghah, tetapi yang sedikit atau yang jarang digunakan. Ini, ya, gelar dari Umar khalifah. Ya. Berikutnya, yang kedua, fi'ailun. Ya, fi'ailun. Mislu, contoh Siddiqun, ya, Siddiqun, ini maknanya yang sangat membenarkan, ya, sangat membenarkan atau benar-benar membenarkan tentang al-haq atau pada al-haq ini. Dan ini menjadi laqab, menjadi gelar bagi manusia terbaik sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Ini Siddiqun, yang benar-benar membenarkan pada al-haq ini, Ini makna secara istilah, makna terkait dengan gelar beliau. Tapi makna secara bahasa tadi siddiqan benar-benar membenarkan, sangat membenarkan. Ini sirah mubalaghah. Ini. Kemudian qiddisun, contoh yang lain pada wazan fi'ailun, qiddisun yang benar-benar suci. Sikiron yang benar-benar mabuk atau sangat mabuk. Salisan, wazan yang ketiga, mif'ailun. Mif'ailun, miflu, contoh mi'pirun. Ya. Maknanya yang suka memakai wangi-wangian. Mi'pirun, yang amat suka, sangat suka. Ya, makna mubalaghah ya. Sangat suka ya, memakai wangi-wangian. Rabian yang keempat, fu'alatun. Fu'alatun, mislu, contoh humazatun, lumazatun. Ya, di surah Al-Humazah ya, disebutkan ini humazatun, lumazatun. Ya, ini sirah mubalaghah ya, yang banyak mengumpat atau mencela. Ya, ini maknanya hampir sama antara humazah dan lumazah. Ya, yang banyak mengumpat atau yang banyak mencela, yang sering atau kerap sekali untuk mencaci maki. Ini makna dari humazah dan juga lumazah. Ya, mungkin di tafsir nanti bisa dijelaskan lebih rinci tentang makna atau perbedaan antara humazah dengan lumazah. Yang jelas secara umum semakna untuk mengumpat atau mencela, mencaci maki. Dan ini adalah termasuk bentuk sirah mubalaghah, ya, fu'alatun. Yang kelima, fu'alun. Ya, fu'alun, mislu, contoh dalam ayat disebutkan wa makaru makran kubbara. Ya, kubbara ini mengikuti wazan fu'alun, kubbarun. Ya, ini sirah mubalaghah. Wa makaru, dan mereka berbuat makar, berbuat muslihati budaya. Makron kubbara, dengan tipu daya, dengan tipu muslihat yang besar, yang amat besar. Ya. Ini. Yang sangat besar ya, kubbara mubalaghahnya. Ini. Jadi ini lima wazan yang penggunaannya itu sedikit atau jarang-jarang digunakan dalam maksud satu fi'il atau satu ism atau bentuk mubalaghah ini, yang dibentuk menjadi lima wazan ini sangat-sangat sedikit. Dan tadi sudah dinyatakan ahli sharh yang terdahulu berpendapat bahwasanya ini adalah sama'i, tidak dikiaskan pada yang lain. Jadi misalkan tadi siddiqun, ya yang didapatkan hanya ini siddiqun, atau kemudian ada qiddisun, ada sikirun, ya hanya kata-kata tertentu ini yang didapatkan. Ya, tidak kemudian dikiaskan misalkan pada alima tadi kemudian menjadi alimun, juga tidak bisa atau tidak digunakan semacam itu. Termasuk di antara juga tadi yang pertama fa'ulun, farukun, ini yang didapatkan ya hanya ini ya, kata yang dibentuk mengikuti wazan fa'ulun untuk mubalaghah ya, hanya farukun. Adapun kata yang lain tidak dijumpai, tidak didapatkan ya. Misalkan dari apa tadi syakurun menjadi syakurun, ataupun alimun dari alima menjadi alumun, juga tidak bisa, artinya tidak dikiaskan semacam itu. Jadi untuk yang lima terakhir ini, ini jarang yang dibentuk menjadi seperti ini, dan tadi para ahli sharh terdahulu menyatakan ini adalah sama'i. Adapun yang ahli bahasa sekarang berpendapat ini bisa dikiaskan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bagaimana digunakan dalam masa sekarang ini. Ya. Kemudian ditambahkan di sini waqad uridat siyaghul siyaghun. waqad uridat siyagun lil mubalaghati, dan sungguh didapatkan bentuk-bentuk untuk mubalaghah ini min af'alin ghairi sulafiyatin, dari fi'il-fi'il yang selain sulafi, ya, ala ghairil qa'idati, dengan tanpa kaidah, tidak ada kaidahnya. Ya, ini juga semacam ini sifatnya juga sama'i, karena mendengar dari orang Arab ternyata dijumpai kata-kata fi'il-fi'il dari selain dari sulafi itu ada bentuk mubalaghahnya. Padahal kaidah asalnya tadi apa? Sifat mubalaghah itu hanya dibentuk dari fi'il yang sulafi saja. Ya, tetapi ternyata dijumpai beberapa bentuk sifat mubalaghah ini berasal dari fi'il yang selain sulasi, dan itu tadi sama'i, la yukhasu 'alaiha, tidak kemudian dikiaskan pada yang lain, tidak bisa, tapi ini sama'i. Ya, mislu, contoh adraka, adraka ini ada 4 huruf, yakni sulasi mazid. Ya, sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf kan berarti rubai, berarti 4 huruf. Yang jelas bukan sulasi mujarrad. Ya. Nah, ada raka, ada bentuk silah mubalaghahnya. Fahuwa darrakun. Mubalaghahnya adalah darrakun. Ini didapatkan seperti ini dalam bahasa Arab. Ya, fi'ilnya ada raka, kemudian ada bentuk silah mubalaghahnya. Ya, menjadi darrakun. Ya, adraka mencapai atau mengerti. Ya, darrakun ya maknanya mubalaghahnya, yang benar-benar mencapai, yang benar-benar sangat mengerti, seperti itu. Contoh yang lain, a'ana. A'ana itu membantu, menolong. Fahuwa mi'wanun. Maka sifat mubalaghahnya adalah mi'wanun. Wazan yang kedua tadi ya, mif'alun mi'wanun. Ini artinya apa? Mi'wanun yang benar-benar menolong, ya, sungguh-sungguh menolong, ya, banyak menolong. Ini yang berikutnya, ahana, menghinakan, merendahkan. Fahuwa mihwanun, sighah mubalaghahnya menjadi mihwanun, ya, yang banyak merendahkan, sangat merendahkan, menghinakan, atau yang semisalnya. Yang berikutnya, anzara, memperingatkan. Fahuwa nadhirun. Ya, nadhirun. Ya, tadi mengikuti wazan yang keempat. Fa'ilun. Ya, nadhirun. Maknanya berarti apa? Yang banyak memperingatkan. Anzara memperingatkan. Memberikan peringatan. Nadhirun yang banyak memperingatkan. Sangat memperingatkan atau yang semacam itu, sungguh-sungguh memperingatkan. Ini makna dari nazirun. Ya, sighah mubalaghah. Kemudian azhaqa, melenyapkan. Fahuwa zahuqun. Ya, sighah mubalaghahnya adalah zahuqun. Ya, yang sangat atau banyak melenyapkan. Ini beberapa fi'il selain dari sulasi, selain dari sulasi mujarrad, yang mempunyai bentuk sighah mubalaghah, yang secara asal, secara umum, selain dari sulasi itu tidak mempunyai bentuk mubalaghah. Ini penjelasan tentang sighah mubalaghah. Jadi kesemuanya ada 10 wazan yang disebutkan di sini. 5 wazan diantaranya itu banyak digunakan, yang paling sering dijumpai, dan itu bisa dikiaskan pada kata-kata yang lain. Adapun 5 wazan yang lainnya, itu sedikit penggunaannya, sedikit yang dibentuk dengan bentuk mubalaghah ini, dan tadi asalnya itu adalah sama'i, tidak dikiaskan, tapi untuk masa sekarang mungkin bisa dikiaskan pada yang lain. Wallahu a'lam. Tentang sighah mubalaghah. Ada yang ditanyakan? Sudah yang tiga itu sama dengan satu di bawah. Fa'ulun. Di bawah yang satunya fa'ulun, ya, sama. Wazan ya, wazan. Tidak ada. Ah, Fa-nya panjang toh? Fa-ulun. Jadi mubalaghah itu sangat ya. Ya mubalaghah. Jadi mubalaghah itu maknanya menunjukkan sangat atau melebihkan atau menyangatkan, ya. Atau ya sesuai dengan makna katanya, membesarkan atau menunjukkan sering atau yang semisalnya. Ya, sesuai dengan makna katanya apa. Kalau terkait dengan ukuran berarti menjadi sangat besar. Kalau terkait dengan mungkin kebiasaan berarti menjadi sangat sering. Itu mubalaghah seperti itu. Ya, makna secara asal yang menyangatkan, ya, mubalaghah, melebihkan. Ya. Ini itu mubalaghah. Ada lagi yang ditanyakan? Taukid pada apa? Mubalaghah itu kan bentuk isim ya. Taukid dengan apa? Dengan nun misalkan atau jadi kalau mubalaghah ini dari sisi bentuk katanya pada lafaznya. Lafaznya sendiri itu sudah menunjukkan mubalaghah. Lafaznya sendiri itu sudah menunjukkan taukid. Dari bentuk kata, dari isim ya, atau dari satu fi'il menjadi isim fa'il, ya, kemudian dibentuk menjadi mubalaghahnya. Ya, ketika sudah dibentuk menjadi silah mubalaghah seperti ini secara makna dari kata ini sendiri, dari silah mubalaghah ini sendiri, ini sudah menunjukkan taukid atau mubalaghah itu tadi. Nah, kemudian ketika kata-kata ini nanti digunakan dalam kalimat, kemudian dalam kalimat ada taukid yang lain, bisa. Tidak ada masalah. Misalnya inna ditambahkan, inna kan untuk taukid ya. Innal al-alim misalkan. Ya bisa. Innal alima apa gitu ya. Sebenarnya orang yang alim itu misalnya. Atau yang lainnya bisa. Adapun jadi untuk sikoh mubalaghah itu menguatkan pada bentuk katanya. Ya. Adapun mungkin inna atau nun taukid itu untuk mentaukid pada kalimat ya. Kalau mentaukid pada fi'ilnya yang ditaukid ya. Kalau inna tadi mentaukid pada kalimatnya dan di situ walaupun tetap ada sifat mubalaghah ya tidak ada masalah. Jadi secara kata sudah mubalaghah dan kalimatnya juga menunjukkan taukid tidak ada masalah. Bisa, boleh. Kalau memang dikehendaki demikian ya enggak ada masalah, boleh. Yang jelas secara makna masih bisa diterima. Bukan sesuatu yang dusta atau bukan sesuatu yang dihayalkan, bukan, tapi memang benar-benar seperti itu. Ya, di antara faedahnya untuk meyakinkan pada orang yang diajak bicara tentang apa? Ya kebenaran atau tentang sesuatu yang disampaikan memang benar-benar demikian. Seorang itu yakin. Ada lagi? Ini ya. Baik. Jadi sifat mubalaghah ini pada bentuk kata atau bentuk isim ini menunjukkan mubalaghah atau taukid itu tadi. Kemudian kita lanjutkan pada mustaqah yang berikutnya, yang ketiga. As-sifatul musyabbahatu. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Apa yang dimaksud dengan sifat musyabbahah? Wahia ismun yusagu min al-fi'li lazim. Yani ism yang dibentuk dari fi'il lazim. Makna fi'il lazim apa? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Itu fi'il lazim. Ya. Kalau misalnya kataba menulis ini membutuhkan maf'ul bih, kataba ad-darsa ya. Misalkan at-talibu kataba ad-darsa, menulis pelajaran, ini ada maf'ul bihnya, ad-darsa sebagai maf'ul bih. Tapi kalau misalkan hasuna, bagus, baik, ini tidak membutuhkan maf'ul bih. Aliyun hasuna atau hasuna aliyun. Ali itu bagus, Ali itu baik. Ya, tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya. Jadi yang sebenarnya semacam ini yang tidak mempunyai maf'ul bih ini disebut dengan lazim, fi'il lazim. Kembali ke sini, jadi sifat musyabbahah adalah isim yang dibentuk dari fi'il lazim. Lidalalati ala makna ismil fa'il, untuk menunjukkan pada makna isim fa'il. Menunjukkan pada makna isim fa'il. Ya. Kalau pada pembahasan isim fa'il, di sana isim fa'il dibentuk dari fi'il secara umum. Baik yang lazim maupun yang bukan lazim. Itu pada isim fa'il. Adapun sifat musyabbahah ini hanya dibentuk dari fi'il yang lazim, ya, menunjukkan makna isim fa'il. Tapi nanti ada perbedaannya. Ya, kita baca dulu. Wa min thamma sammuhu as-sighatal musyabbahata. Dan dari itu mereka para ahli bahasa menamakannya, memberikan istilah dengan as-sifah al-musyabbahah. Sifah musyabbahah. Ay allati tashabbaha ismal fa'ili fil makna, yakni yang menyerupai isim fa'il. Tashabbaha itu yang menyerupai isim fa'il dalam maknanya. Ya. Ala anna sarfiyina yaquluna inna sifatal musyabbahata taftariqu 'an ismil fa'ili. Hanya saja para ahli sharaf mengatakan bahwasanya sifat musyabbahah itu berbeda dari isim fa'il. Ya. Walaupun sifat musyabbahah itu menunjukkan makna isim fa'il, dia menyerupai isim fa'il dalam hal makna, tetapi itu tetap berbeda dengan isim fa'il. Sehingga istilahnya berbeda. Ya. Kalau sama, ya cukup disebut dengan satu istilah, disamakan semuanya, isim fa'il. Tetapi di sini disebut dengan istilah yang berbeda, sifat musyabbahah, menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Walaupun ada kesamaan, tapi tetap ada perbedaannya, sehingga dibedakan. Ini ya. Apa perbedaannya? Fi annaha tadullu ala sifatin sabitatin, yakni sifat musyabbahah itu menunjukkan pada sifat yang tetap. Sifat sabitah, sifat yang tetap. Ya. Tidak berubah-ubah, tetap ada pada apa yang disifati ini. Tidak berubah-ubah, tidak datang dan pergi atau tidak berganti, tidak berubah, tidak, tapi tetap ada pada apa yang disifati ini. Ini sifat musyabbahah. Kemudian wa ashuru auzani sifatil musyabbahati, wazan-wazan sifat musyabbahah yang paling dikenal, hiya, yakni awalan yang pertama. Idza kana fi'lu 'ala wazni fa'ila, jika fi'il itu mengikuti wazan fa'ila, fi'il madhinya. Ini pembahasannya dari rinciannya. Yang pertama wazannya fa'ila dari fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila. Fa inna sifata musyabbahata tashtaqqu 'ala thalathati awzanin. Maka sifat musyabbahah ini dibentuk mengikuti tiga wazan. Al-hamzatu, yang hamzah, yang a, wazan yang pertama. Fa'ilun, okay. Dari fa'ila, yang pertama wazannya untuk sifat musyabbahah adalah fa'ilun. Yeah. Alladhi mu'annatuhu fa'ilatun, yang mu'annatnya adalah fa'ilatun. Jadi fa'ilun mudzakkar, kemudian fa'ilatun untuk mu'annas. Wa dzalika idza kana fi'lu yadullu ala farahin aw huznin. Dan itu jika fi'il tersebut menunjukkan pada makna farah, makna kegembiraan, makna kesenangan, aw huznin atau kesedihan, ya, suka duka, ya, aw amrin atau menunjukkan suatu perkara, minal umuri dari perkara-perkara, allati tu'ridu wa tazulu wa tajaddadu wa tatajaddadu, dari perkara-perkara yang muncul, yang tampak, tu'ridu wa tazulu, yang hilang, yang lenyap, wa tatajaddadu, dan yang mengalami perubahan, pembaruan. Ini Jadi fi'il-fi'il yang menunjukkan makna farah, kegembiraan, kesenangan, atau menunjukkan makna huzn, kesedihan, duka, atau menunjukkan makna perkara yang menunjukkan itu muncul, nampak, kemudian hilang, ya, lenyap, ataupun menunjukkan sesuatu yang bisa diperbarui, maka bentuk sifat musyabbahahnya tadi mengikuti wazan fa'ilun, kemudian mu'anasnya adalah fa'ilatun. Mislu, contoh fariha, ini fi'ilnya ya, fi'il madinya fariha, senang, gembira. Kemudian sifat musyabbahahnya menjadi farihun wa farihatun. Farihun untuk yang mudzakkar, farihatun untuk yang mu'annas. Artinya apa? Sesuatu atau seseorang yang senang, gembira. Kalau farihatun yang perempuannya ya, tinggal disesuaikan artinya. Farihatun perempuan yang senang, perempuan yang gembira. Ta'iba, capek, lelah. Ta'ibun, sesuatu yang capek atau seseorang yang capek, yang lelah. Wa ta'ibatun, perempuan yang lelah, capek. Toriba, amat gembira. Sifat musyabahannya menjadi toribun wa toribatun. Bajira, bajira itu gelisah. Kemudian sifat musyabahannya menjadi bajirun wa bajiratun, bajiratun. Ini. Jadi fi'ilnya fa'ila, kemudian menunjukkan makna farah atau huzn atau amrun minal umur tadi, beberapa hal. Maka sifat musyabahannya mengikuti wazan fa'ilun, mu'anasnya fa'ilatun. Wazan yang kedua, al-ba'u yang ba' af'alu. Af'alu, ya, tidak tanwin ya. Af'alu, alladhi mu'anasuhu fa'la'u. Wazan yang kedua, af'alu, mu'anasnya fa'la'u. Masih dari fi'il yang sama, yaitu fa'ila. Ya. Wazan yang kedua, wadzalika idza kana fi'lu yadullu 'ala launin. Dan hal itu, wazan ini af'alu mu'annatsnya fa'la'u, itu ada pada fi'il yang menunjukkan warna, ya, 'ala launin, menunjukkan pada warna, au aibin atau aib, celah atau cacat, au hilyatin atau hilyah. Hilyah itu perhiasan. Apa? Kecantikan atau yang semisalnya. Hilyah, perhiasan. Mislu, contoh hamira, merah. Ahmaru wa hamra'u, ini sifat musyabahahnya menjadi ahmaru wa hamra'u, yang merah. Ahmaru, ya, untuk yang mudzakkar mungkin laki-laki yang merah. Hamra'u, perempuan yang merah. Misalnya ini sekedar menunjukkan ya, ahmaru untuk mudzakkar, hamra'u untuk mu'annasnya. Kemudian zariqa, biru. Azraqu wa zarqa'u, yang biru untuk laki-laki dan perempuan. Ini sifat musyabahahnya. Ini yang menunjukkan laun, menunjukkan warna. Contoh berikutnya, hawila. Hawila, yang juling. Ini yang menunjukkan aib. Sifat musyabahahnya menjadi ahwalu wa hawla'u. Dan awira, yang bermata satu, buta sebelah. Ya, buta tadi sebelah. Ya. Kemudian sifat musyabahahnya menjadi a'waru wa aura'u. Ya. Ini yang menunjukkan aib. Kemudian contoh yang berikutnya, hawira. Ya, dengan ra. Artinya yang bermata jelita. Ya. Mata itu kan ada yang hitam, ada yang putih ya. Artinya bulatannya hitam, kemudian sisanya putih. Nah, kalau hawira ini yang putihnya itu benar-benar putih dan yang hitam itu benar-benar hitam. Ya, atau tadi mata jelita atau yang semisal itu ya. Ini hawira. Ya. Kemudian sifat musyabahahnya apa? Menjadi ahwaru wa haura'u. Jadi kalau ada seorang lelaki apa, bundaran matanya hitam, kemudian yang sekitarnya putih, benar-benar hitam, benar-benar putih, maka dia disebut ahwaru. Kalau perempuan ya disebut haura'u. Ini yang bermata jelita. Kemudian hayifa, ini ramping. Ya, yang tubuhnya ramping ya. sifat musyabahahnya menjadi ahyafu untuk laki-lakinya, untuk perempuannya wa haifa'u, haifa'u. Ini yang menunjukkan hayyah, perhiasan atau kecantikan atau yang semisalnya. Jadi dari fi'il fa'ila menunjukkan makna-makna tersebut, maka bentuk sifat musyabahahnya adalah af'alu dan mu'annasnya fa'ila. Yang berikutnya yang jim, ya. Maksudnya yang jim ya. Yang ketiga, wazan yang ketiga masih dari fi'il yang fa'ila tadi, yakni sifat musyabahahnya memiliki wazan fa'lanu alladhi mu'annasuhu fa'la, ya. Fa'lanu, kemudian mu'annasnya adalah fa'la. Ini wadhalika, dan ini wazan yang ini, idza kana fi'lu yadullu ala khuluwin aw imtila'in. Ini jika fi'il itu menunjukkan pada khuluwin, pada sesuatu yang kosong, menunjukkan makna sesuatu yang kosong yang tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya, aw imtila'in, atau menunjukkan sesuatu yang berisi, ya, penuh, ya, berisi penuh, imtila. Ini mislu, contoh rawiya, puas, tidak haus, ya, minum dengan banyak sampai puas, sampai tidak haus, ini rawiya. Nah dari ini kemudian dibentuk sifat musabbah menjadi rayyanu untuk yang mudzakkar, yang muannats menjadi rayya, ini ya, fa'lanu fa'la, rayyanu rayya. Ingat ya, salah satu pintu jannah yang disediakan khusus untuk yang orang yang rajin berpuasa apa? Bab ar-Rayyan, babur Rayyan. Ini pintu untuk orang yang tidak pernah haus, ya. Sebagai balasan, ya. Karena ahli siam, ya, orang yang banyak berpuasa. Kita kembali ke sini. Atisha, haus, dahaga. Sifat musyabahahnya menjadi atsyanu. Mu'anasnya wa'adsha, yang haus, yang dahaga. Kalau rawiya tadi menunjukkan mana intila, kan penuh, berisi, penuh, artinya kan haus, puas, tidak haus, ya, kan menunjukkan sesuatu yang penuh, sudah tercukupi semuanya, sudah puas. Adapun atisha, haus, dahaga, menunjukkan sesuatu yang kosong, yang tidak terisi, kerongkongannya mungkin kosong, tidak, atau sudah lama tidak minum, ya, kosong, tidak berisi apapun, tidak berisi air. Ini jadi penuh tadi khulu, ya, kosong ataupun intila, ya, tidak sekedar mungkin gelas atau apa ada air atau bukan, seperti itu, tapi semakna dengan ini, ya. Ini kemudian berikutnya ya ghiba, terjaga, tidak tidur, ya. Sifat musyabahahnya menjadi yaqdhanu wa yaqdha. Zami'a, ini semakna dengan atisha, haus, dahaga. Sifat musyabahahnya menjadi dham'anu wa dham'a. Ini ya. Jadi wazan yang ketiga dari fi'il fa'ila, yakni fa'lanu dan fa'la, menunjukkan sesuatu yang khulu ataupun yang intila. Kemudian yang berikutnya, idza kana fi'lu ala wazni fa'ula. Jadi fi'il yang bentuk yang kedua. Nah, ini yang pertama fi'ilnya, fi'il madinya fa'ila, sekarang yang kedua. Fi'il madinya fa'ula. Ya. Ini. Jadi perbedaan pada ain kalimahnya, ya. Fa'ila yang tadi, sekarang fa'ula. Bagaimana untuk yang fa'ula? Fa'inna sifatal musyabbahata tashtaqu ala al-awzan al-atiyati. Maka sifat musyabbahahnya itu terbentuk mengikuti wazan-wazan berikut. Awalan atau al-hamzah, yang hamzah yang a, yang pertama. Fa'alun, ya. Wazan yang pertama adalah fa'alun. Mislu, contoh. hasuna menjadi hasanun. Menjadi hasanun, yang bagus, yang baik, hasan. Ya, batula fahuwa batalun. Batula itu pemberani, gagah berani. Ya, batalun orang atau seseorang yang gagah berani atau pahlawan ini. Ya, lain dengan batil ya. Kalau batilun itu yang batil ya. Ini batal berbeda. Perbedaan huruf harokat ada perbedaan makna. Ya, batula itu gagah berani ya, menjadi batalun orang yang gagah berani. Ini sifat musyabbahahnya. Fa'alun ya. Yang kedua yang ba fu'ulun. Wazan yang kedua adalah fu'ulun. Ini. Misal contoh januba fahuwa junubun. Junub ya mafhum ya. Yaitu fi'ilnya januba. Kemudian sifat musyabbahahnya menjadi junubun, junub. Ini. Kemudian yang jim yang ketiga fa'alun ya, tanpa tasydid ya fa'alun ya, mislu contoh jabuna penakut, ini fi'ilnya fahuwa jabanun, sifat musyabahnya menjadi jabanun penakut, orang yang takut. Jabuna takut ya, jabanun penakut, orang yang takut, yang mempunyai sifat takut. Kemudian yang berikutnya yang dal, yang keempat fa'ulun, mislu contohnya waqura, ini fi'ilnya artinya tenang, berwibawa, terhormat ya. Kemudian dibentuk sifat musyabbahah fahuwa waqurun, orang yang mempunyai sifat tenang, punya wibawa, terhormat. Ini maknanya waqurun, fa'ulun. Kemudian yang hal yang berikutnya yang kelima, wazan yang kelima. Jadi ini ada lima wazan ya. Untuk ini nanti ada lima wazan ya. Ini tadi apa? Fa'alun, kemudian fa'ulun, ya. Kemudian satu lagi yaitu fu'alun, ya. Fu'alun. Itu contohnya syaju'a berani, fahuwa syuja'un, maka sifat musyabbahahnya menjadi syuja'un, orang yang berani, orang yang memiliki sifat pemberani, syuja'. Ini sifat musyabbahah pada fi'il fa'ula. Ada lima wazan ini, ada lima bentuk ini. Fa'ula ya. Baik. Kemudian yang berikutnya fi'il yang ketiga, idza kana, ini al fi'lu ya, bukan lil fi'li tapi al fi'lu. Idza kana al fi'lu waznu benar lam ya. Assalamualaikum. Idza kana lil fi'li waznu fa'ala. Idza kana lil fi'li waznu fa'ala. Jika fi'il itu mempunyai wazan fa'ala. Jadi wazan fi'il yang ketiga yakni fa'ala dengan a, dengan fathah pada ain kalimahnya. Fa'ala. Fa inna sifatal musyabbahah minhu, maka sungguh sifat musyabbahah darinya, allati takhtalifu an wazni ismil fa'ili, yang berbeda dari wazan ism fa'ilnya, wa an wazni min auzani siyazil mubalaghati, dan dari wazan sighah mubalaghah, dari wazan-wazan sighah mubalaghahnya, ta'ati ghaliban ala wazni fa'ilun, maka secara umum itu ada datang mengikuti wazan fa'ilun. Jadi untuk yang fi'il fa'ala ya, yang fi'ilnya fa'ala, fi'il maudinya fa'ala dengan fathah pada ain kalimahnya, ini biasanya umumnya dia dibentuk menjadi isim fa'il atau menjadi sirah mubalaghah, sehingga mempunyai bentuk isim fa'ilnya yaitu fa'ilun, dan juga bentuk-bentuk sirah mubalaghah yang tadi sudah dibahas. Ini umumnya kebanyakan dari fi'il yang fa'ala ini. Nah, kemudian dari fa'ala yang sudah mempunyai bentuk isim fa'il dan juga sifah mubalaghah, dia juga ada yang mengikuti bentuk sifah musyabbahah, yang tentunya itu berbeda bentuknya dengan isim fa'il dan juga berbeda bentuknya dengan sifah mubalaghah. Nah, untuk fa'ala ini sifah musyabbahahnya mengikuti wazan, mengikuti bentuk fa'ilun, ya, fa'ilun. Mislu, contoh, sada menjadi sayyidun. Jadi alifnya pada sada ini berubah menjadi ya. Ya. Kemudian ya yang awal tadi tambahan pada wazannya fa'ilun. Sehingga dari sada menjadi sayyidun. Ya. Sayyidun kan ya-nya ada dua ya. Ya yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian tulisannya di idghamkan, ya, disatukan dengan tasdid, digantikan dengan tasdid. Sayyidun, fa'ilun. Ya, mulia, agung atau luhur. Sayyid, yang mulia atau orang yang luhur. Ya, tuan, itu kan untuk memuliakan. Ya, atau juga bisa bermakna pemimpin, ya. Sada itu menjadi pemimpin. Ada beberapa makna di sana. Kemudian mata, mati. Sifat musyabbahahnya menjadi mayyitun. Ya-nya ada dua. Ya yang pertama tambahan tadi pada wazan fa'ilun. Ya yang kedua perubahan dari alifnya pada mata. Ya. Kemudian jada yang bagus, yang baik menjadi jayyidun. Ya. Ini. Jadi ini fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala, ya, kemudian dibentuk sifat musyabbahah mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Dan tentunya fi'il-fi'il yang dibentuk menjadi sifat musyabbahah tadi adalah fi'il lazim. Ya, hanya dari fi'il yang lazim dan yang menunjukkan makna sifat. Ini jadi berbeda dengan isim fa'il, terlebih juga berbeda dengan sirah mubalaghah. Ya. Kemudian saya ada tambahan sedikit di sini yang berikutnya. Hunaka auzanun ukhra li sifatil musyabbahati. Ya, jadi sesudah tiga fi'il ini sudah ya selesai. Kemudian di luar itu selain dari yang wazan-wazan yang ada pada tiga fi'il ini tadi, selain dari itu hunaka di sana auzanun ukhra, ada wazan-wazan yang lain li sifatil musyabbahati pada sifat musyabbahah ini. Mislu, contoh, fa'ilun, ya, wazannya ada fa'ilun. Ya, mungkin kalau diperhatikan sama dengan yang sirah mubalaghah tadi, ya, fa'ilun, alimun, sami'un, ya, secara wazan, secara bentuk sama, tapi berbeda maknanya. Kalau yang tadi kan sirah mubalaghah ya, untuk mubalaghah. Tapi yang di sini untuk sifat musyabbahah mengikuti wazan fa'ilun. Dijelaskan wazalika idza dallat ala sifatin sabitatin, yakni jika itu menunjukkan pada sifat yang tetap. Ya, sekali lagi, sifat musyabbahah itu menunjukkan sifat yang tetap yang tidak berubah. Ya, mitlu, contoh, karimun, yang mulia, memiliki sifat yang mulia, yang dermawan, tetap sifatnya pada ini. Bakhilun, yang bakhil. Syadidun, syadidun, yang sangat, yang ya, amat sangat. Ya, jadi menunjukkan sifat yang tetap, bukan maknanya mubalaghah. Untuk contoh ini misalkan karimun, bakhilun, itu bukan mubalaghah, bukan yang benar-benar dermawan ataupun bakhilun yang benar-benar bakhil, bukan seperti itu. Tapi untuk menunjukkan makna sifat yang menetap pada isim tersebut. Karimun, yang dermawan, yang mempunyai sifat dermawan, sifat mulia. Bakhilun, yang mempunyai sifat bakhil. Maka ini termasuk sifat musyabbahah. Jadi bedakan. Walaupun mungkin bentuknya sama, lafadznya sama, wazannya sama, tapi dari makna akan bisa dibedakan mana itu sifah musyabbahah dan mana itu sifah mubalaghah. Ya. Wazan yang kedua, fa'lun. Ya, wazan yang kedua, fa'lun itu contoh dhahmun yang besar, sahlun yang mudah, sa'bun yang sulit, fahlun yang jantan atau ya, yang ternama. Ada beberapa makna di sana. Ini menunjukkan sifat sahlun yang mudah, yang mempunyai sifat mudah, sa'bun yang sulit, yang mempunyai sifat sulit. Tetap seperti itu. Ya. Talisan wazan yang ketiga, fi'lun. Ya, wazannya fi'lun itu contoh rikhwun yang lunak atau yang lembek, sifrun yang kosong, yang tidak berisi, milhun yang asin seperti garam ya, asin. Wazan yang keempat, fu'lun mithlu sulbun yang keras, yang kuat, hurrun yang mulia atau yang merdeka, bukan budak, artinya orang yang merdeka, hurrun. Kemudian murrun yang pahit, yang pahit, murrun. Ini sifat musyabbahah, ya, menunjukkan makna sifat yang ketat. Ini ya. Jadi dari wazannya, dari bentuknya, kemudian perhatikan makna yang ditunjukkan dalam bentuk-bentuk ini. Dan mungkin kalau diperhatikan, nanti juga sebagian itu akan sama dengan bentuk masdar. Ya. Seperti dhahmun, sahlun, tadi wazannya fa'lun. Di sana ada pula masdar yang bentuknya seperti ini, misalkan darsun. Ya. Atau dahlun atau misalnya. Secara wazan, secara bentuk sama, tapi maknanya kan berbeda. Kan bisa diperhatikan dari makna, ya, dari apa yang dia tunjukkan, ya, terkait dengan makna, terkait dengan maksud dari bentuk-bentuk tersebut. Kalau memang itu menunjukkan sifat, ya, menunjukkan makna sifat sabitah yang tetap tadi, maka itu adalah sifat musyabbahah. Adapun kalau tidak menunjukkan sifat, berarti itu yang lainnya. Ya, tadi mungkin mubalaghahnya, atau mungkin itu masdar, atau mungkin jama, atau mungkin yang lain. Ya, ini. Jadi tidak sekedar memperhatikan bentuk-bentuk saja, tapi juga makna yang ditunjukkan oleh bentuk-bentuk tersebut. Ini juga perlu diperhatikan. Karena mungkin bentuk bisa sama, tetapi makna nanti yang membedakan. Ini ya. Ini tentang sifat musyabbahah. Ada yang ditanyakan dari ini? Iya. Karena tadi untuk yang fa'ala, dia kebanyakan sudah dibentuk menjadi ism fa'il atau mungkin menjadi sifat mubalaghah. Iya. Karena untuk fa'ala itu kebanyakan bukan lazim. Jadi fi'il lazim itu banyaknya nanti pada fa'ula dan fa'ila. Karena terkait dengan fi'il lazim tadi ya. Kan sifat musyabbahah kan hanya dibentuk dari fi'il yang lazim. Nah, untuk fi'il lazim itu banyak dijumpai pada fi'il yang fa'ula dengan dhamma dan juga pada fa'ila dengan kasrah. Adapun fi'il lazim yang fa'ala itu sangat sedikit. Ya. Fi'il lazim dari fi'il madhi fa'ala ya, dengan ain dengan fathah pada ain kalimah itu sangat-sangat sedikit. Sehingga di sini ya sifat musyabbahnya hanya satu wazan ini untuk yang fa'ala. Jadi terkait dengan fi'il lazim tadi ya. Kebanyakan yang fa'al itu muta'addi. Fi'il lazim yang menunjukkan makna sifat. Oke, ini ya. Ditambahkan ya tadi. Atau tadi juga sudah disebutkan. Jadi fi'il lazim kemudian menunjukkan makna sifat. Seperti zahaba itu juga fi'il lazim. zahaba, ya, itu fi'il lazim. Kharaja fi'il lazim, tapi ini tidak menunjukkan makna sifat kan. Zahaba pergi, kharaja keluar, ini tidak menunjukkan makna sifat, maka ya tidak mempunyai bentuk sifat musyabbah. Walaupun itu lazim, tetapi tidak menunjukkan sifat, maka tidak dibentuk menjadi sifat musyabbah. Adanya nanti ya anu isim fa'il zahibun, atau mungkin sifat mubalaghahnya zahabun, orang yang banyak pergi, ya, zahabun misalnya. Tapi tidak dibentuk menjadi sifat musyabbah, menjadi apa, zaihibun, tidak, tidak seperti itu. Jadi dari fi'il lazim kemudian yang menunjukkan makna sifat sabitah, sifat yang tetap. Ini sesuai dengan namanya, sifat musyabbah, jadi sifat. Ada lagi yang lain? Ini ya, jadi pembahasan ini tadi tentang bentuk-bentuk sifat mubalaghah dan juga bentuk-bentuk sifat musyabbah. Ini dulu selesai. Insyaallah nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.